Cukup matang telung bulan Gendinong iler carini hitam Sak jalu ikutu keturutan Iki ngidam apa kesempatan Kui ngono perkuatanmu mas Batang kucing mbok gawe lembu Kui seneng dukai wong turu Ratine imang kok kowe nesu Sing kepingini Ngendang tak turuti Sing tak pingini Sing gampang-gampang Janji kudu keturutan Aku pengen dolar Eneng medurane Aku pengen duwe Sing wake Aku pengen pentang-pentang So, sing aku pengini Aku pengen pentang Di Oh, yeah.